Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral nisa al-ummahat yara'akunallah. Walhamdulillah pada sore hari ini 3 Rabi'il Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 November 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa' Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'ish Syafi. Yang mana akhwati fillah yara'akunallah, walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang terkait dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sana Allah Jalla wa Ala dalam menyebutkan balasan yang akan diberikan kepada al-mu'minun, balasan yang akan diberikan kepada al-mu'minat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak macamnya. Ada kalanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yurattibul hukmal khabari wal kauni wal amra syar'i ala wasfil munasib lahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang dikhabarkan olehnya Subhanahu wa taala, apakah itu perintah secara syar'i sesuai dengan tempatnya masing-masing. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam keadaan apabila ada dari kalangan umat terdahulu yang melakukan kedzaliman, yang melakukan kefasikan, yang melakukan hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa Ala akan menyampaikan kepada mereka intaqamna minhum. Kami kutuk mereka, kami murka kepada mereka. Mereka sendiri yang mengundang kemurkaan-kemurkaan kami. Begitu pula ketika ada misalkan yang melakukan pencurian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydihuma. Ada seorang yang mencuri, maka balasannya adalah dengan dipotong kedua tangannya. Maka ini semua terkait dengan al-jaza, balasan dari sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada kehidupan duniawiyahnya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan dengan ba'us sababiyah, dzalika bima qaddamat aydikum. Apabila ada musibah, dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala menukilkan dalam firman yang mulia dengan ba' sababiyah, bima kasabat atau bima qaddamat aydikum. Musibah tersebut dikarenakan apa yang telah kalian lakukan dari dosa-dosa kalian. Begitu pula ketika dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah al-musannif bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya dengan al-maf'uli ajlihi zahiran au mahdhufan. Ini kita sampai kepada pembahasan ini pada pertemuan yang terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan firman-firman yang mulia, sebab akibat tersebut, balasan yang sesuai tadi dengan al-maf'uli ajlihi. Al-maf'uli ajlihi artinya karena. Ini agak dalam kalau kita kupas dari sisi bahasa Arab, dari sisi al-qa'idah, akan tetapi secara umumnya karena ada sebabnya. kaqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang hukum ad-dain, hutang piutang, maka apa Allah Jalla wa ala memberikan firman-Nya pada kesempatan ini yakni terkait dengan urusan hutang piutang dengan mencatat, dengan mencatat hutang piutang yang kita miliki, dengan mencatat hutang piutang yang kita miliki. Begitu pula apabila kita memiliki hal tersebut, paling tidaknya ada saksi, ada hutang piutang, ada saksi. Oh, si fulan telah berhutang dengan si Alan, ada saksi dari orang ketiga. Maka pada ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dinukilkanlah terkait dengan saksinya tadi. Siapa yang bisa menjadi saksi? Rajul, satu orang laki-laki cukup. Satu orang laki-laki cukup karena akalnya sempurna. Karena mereka adalah orang-orang yang berakal sempurna, tidak seperti para wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naqisatu aqlin, akalnya kurang, pada laki-laki tidak. Lantas gimana kalau tidak ada laki-laki? Maka disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa mra'atani mimman tardawna minasyuhada. Atau mungkin bisa juga kalian jadikan sebagai asyuhada, jadikan sebagai saksi-saksi tersebut adalah dari kalangan wanita. Tapi berapa? Satu orang. Tidak cukup. Harus dua orang. Karena saling melengkapi. Apa sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kok laki-laki satu, wanita dua? Antadilla ihdahuma, ini alasannya. Karena apa? Karena ini. Apabila salah seorang dari wanita tersebut lupa, tidak mengingat apa yang dipersaksikannya, tudzakkira ihda fa tudzakkira fa. Ada maf'uli ajlihi, zahiran au mahdzufan. Apakah zahir ataukah dihapus? Fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka salah satunya yang mengingatkan kepada temannya yang lain. Oh iya, si fulan kemarin kita persaksikan punya hutang. Oh iya, si Alan kemarin kita persaksikan punya hutang. Ini pada nukilan ayat 282 dari suratul Baqarah. Kemudian beliau juga menukilkan firman Allah Jalla wa ala wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini pun sama, maf'uli ajlihi, karena tadi. Antaqulu yaumal qiyamah, kalian semua orang-orang yang sudah menyesal akan kehidupan-kehidupan dunia, yang terlalu bergelimang dengan kemaksiatan, yang terlalu bergelimang dengan kekufuran, yang terlalu bergelimang wal'iyadzubillah dengan kebid'ahan, atau bahkan mungkin kesyirikan. Antaqulu yaumal qiyamah, kalian akan mengatakan nanti yaumal qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin. Kami adalah orang-orang yang ghafil, lalai. Kami adalah orang-orang yang lalai. Dari apa? Dari peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari wejangan, nasihat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghafilin, kami semua ghafil. Sehingga jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab mereka. Karena apa? Karena mereka sendiri yang telah hakikatnya menjerumuskan diri mereka kepada kezaliman tersebut. Wa qawlihi, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ay karahata an taqulu. Kalian akan terpaksa untuk mengatakan innama unzilal kitab. Sesungguhnya al-kitab, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ala ta'ifataini min qablina, kepada dua kelompok sebelum kami. Jadi bukan kepada kami, bukan kepada umat ini. Ini ucapan umat-umat terdahulu yang seakan-akan mau berlepas diri. Seakan-akan mau mencuci tangan dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi, oh bukan, itu bukan Alkitab, bukan ajaran untuk kami, tapi untuk umat atau generasi sebelum kami. Mereka akan dipaksa untuk mengucapkan hal tersebut walaupun hati mengkar. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan terbuka. Yauma tublas sarair, kata Allah Jalla wa'ala. Pada hari tersebut, yakni yaumul qiyamah, semua jenis rahasia akan terungkap. Tidak akan ada yang tersisa. Kemudian disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa taratan ya'ti bifa'is sababiyah. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan dengan adanya fa'as sababiyah, fa' yang menunjukkan sebab. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu, kaum Nabiullah Saleh yang dikirimkan mukjizat berupa unta betina yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, memang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabiullah Saleh. Tapi kaum Nabiullah Saleh itu diwanti-wanti, diperingatkan oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam untuk tidak menyembelih atau tidak mengganggu sedikit pun. Jangan diganggu, jangan diusik. Unta ini salah satu tanda dari tanda-tanda kenabianku. Maka orang-orang yang berada di tengah-tengah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, jangankan mengganggu, karena mereka menantang apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka wal'iyadzubillah menyembelih fa'aqaruha. Disembelih untanya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, unta betina. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya mereka diultimatum, diperingatkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan kemurkaan Allah Jalla wa'ala, yang akhirnya mengantarkan Nabiullah Saleh diminta oleh Allah untuk keluar terlebih dahulu sebelum mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada fa'sababiyah, sebab. Fakadzabuhu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dengan apa yang mereka lakukan tadi mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asaw rasula rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari perintah-perintah, dari arahan-arahan rasula rabbihim, utusan Rabb mereka. Fa'akhadahum akhadatan rabiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil keputusannya untuk mengazab mereka. Fa'akhadahum akhadatan rabiyah. Langsung sudah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka menentang. Kenapa diazab oleh Allah Jalla wa'ala? Karena mereka membangkang apa yang datang dari utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakadzabuhuma fakanu minal muhlikin. Orang-orang yang berada di tengah-tengah kaum tersebut, tengah-tengah kaum yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendustakan kedua utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu minal muhlikin. Fa'sababiyah. Fakanu minal muhlikin. Mereka adalah orang-orang yang binasa dan akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Ini terkait dengan sebab dan akibat tadi. Kenapa sampai datang kemurkaan Allah? Karena perlakuan mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa taratan ya'ti bi'adati lamma addallah alal jaza'. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan dengan huruf lamma yang menunjukkan balasan. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Lamma menunjukkan di sini jaza, adanya balasan. Falamma asafuna, ketika mereka mengundang kemurkaan-kemurkaan kami, ya sudah. Karena mereka yang istilahnya mengajak perang Allah subhanahu wa ta'ala, ya diajak, ya dijawab permintaan mereka, ajakan mereka, intaqamna minhum, akhirnya kami murka kepada mereka. Balasannya, falamma asafuna, karena mereka lah yang memulai terlebih dahulu. Wataratan ya'ti bi'inna wa ma amilat fih. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad atau huruf inna. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yusari'un, bersegera, bergegas untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Mana syahidnya? Innahum. Ketika mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya. Ketika mereka mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, kenikmatan demi kenikmatannya. Dengan sebab apa? Innahum kanu yusari'un. Karena mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar bergegas, bersegera untuk mendapatkan al-khairat, kebaikan demi kebaikan. Wa qawlihi fi diddi ha'ula. Begitu pula firman Allah ketika membahas lawan dari sikap mereka. Innahum kanu qawman saw'in fa'agraqnahum ajma'in. Ketika Allah menyebutkan mereka yang dibinasakan oleh Allah, mereka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya apa? Innahum kanu qauma sau'in, karena mereka adalah umat yang jelek. Karena mereka adalah kaum yang jelek. Akhirnya apa? Fa aghraqnahum ajma'in. Akhirnya kami binasakan mereka, kami tenggelamkan mereka ajma'in semuanya. Wa taratan ya'ti bi adati laula adallah 'ala irtibati ma qablaha bima ba'daha. Terkadang Allah mendatangkan dengan lafad laula yang menunjukkan adanya irtibat, adanya hubungan antara yang sebelum dan yang setelahnya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh, falawla annahu kana minal musabbihin lalabita fi batanihi ila yaumi yub'athun. Sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan dengan lafad laula, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum afwan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya, laula annahum atau la falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya mereka bukan bahagian dari orang-orang yang suka bertasbih, la labitha fi batanihi ila yaumi yub'atsun. Kami akan tetapkan beliau, yakni Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau beliau bukan orang yang pandai bersyukur, kalau beliau bukan orang yang pandai bertasbih. Tapi kenyataannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, atau Nabiullah Yunus, afwan, Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam adalah nabi yang musabbihin, bahagian dari al-musabbihin, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan yang kita semua mengetahui kisahnya. Syahidnya adalah laula. Jadi kenapa Nabiullah dikeluarkan dari perut ikan? Karena beliau adalah seorang yang menjadi ahli tasbih, senantiasa berzikir, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan ya'ti bilau addallah 'ala syart. Terkadang Allah mendatangkan dengan lafaz lau yang menunjukkan syarat. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khaira. Kalau seandainya mereka fa'alu ma yu'aduna bihi, mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, apa yang di anjurkan kepada mereka, dihasung kepada mereka, lakana khairan. Sungguh itu adalah satu hal yang baik. Kalau seandainya mereka melakukan, tapi keadaan umat-umat terdahulu, begitu pula musyrikin yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mau mengindahkan nasihat, tidak mau memperdulikan, tidak mau memperdulikan nasihat yang disampaikan kepada al-anbiya war rusul. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah menunjukkan bermacam ragamnya, bermacam modelnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini, al-jaza. Kemudian ada sebab dari jazak tersebut. Balasan ada sebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kebaikan? Karena ada amalan saleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebinasaan? Karena ada amalan saleh. Semuanya sesuai dengan sebab akibatnya. Disimpulkan oleh beliau alaihi rahmatullah wabil jumlah. Wabil jumlah. Kesimpulannya adalah fal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi sharihun fi tarattubil jazaa'i bil khairi wasyarr wal ahkamil kauniyyati wal amriyyati 'alal asbab. Kesimpulannya adalah Al-Qur'anul Karim dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya sharih, sangat-sangat jelas. Fitaratu bil jazai bil khairi wasyar. Sangat-sangat jelas terkait dengan hal ini. Balasan kebaikan adalah kebaikan, balasan kejelekan pun kejelekan. Wal ahkamul kauniyah wal amriyah. Begitu juga hukum-hukum kauni, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semuanya kaitannya dengan al-asbab, ada sebabnya. Artinya apa? Manusia itu diminta untuk melakukan ikhtiar. Manusia itu diminta untuk melakukan sebab, menempuh sebab, melakukan sesuatu agar jazanya nampak, agar balasannya terlihat. Bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirati wa masalihihima wa mafasidihima alal asbabi wal a'mal. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hukum-hukum duniawi, bahkan hukum-hukum akhirat, baik maslahat dunia, maslahat akhirat, mafsadat dunia, mafsadat akhirat, semuanya itu erat kaitannya dengan asbab wal a'mal, sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba dan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Sebab-sebab yang dilakukan oleh para hamba Allah Jalla wa'ala dan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga apa yang mereka jadikan sebagai sebuah harapan akan didapatkan kelak di akhirat, maka harus dia tempuh lebih dahulu. Harus dia tempuh lebih dahulu terkait dengan sebab-sebabnya, yaitu amalan-amalan soleh. Wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'alati wa ta'ammalaha haqqa at-ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'. Barang siapa yang memahami benar-benar permasalahan ini, bahwasanya apa yang akan kita lakukan itu yang akan kita dapatkan, apa yang kita tempuh sebagai sebab itu yang akan kita tuju. Kalau ada orang-orang yang memahami ma'ah dengan baik, maka dia akan bisa mengambil manfaat dengan manfaat yang sangat banyak, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Walam yattakil 'alal qadari jahlan min. Dia bukan orang yang bersandar kepada takdirnya, karena dia orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh akan hal tersebut. Wa 'ajzan wa tafriitan wa idha'atan. Dia lemah, dia terlalu bermudah-mudahan, dia melalaikan waktu. Kalau seandainya dia menyandarkan, saya enggak mau makan. Kenapa? Toh takdirnya nanti kalau saya kenyang pun saya kenyang sendiri. Jahlan min. Katanya Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Berarti dia bodoh, berarti dia kurang pintar. Berarti dia keliru. Karena apa? Karena dia sebagai seorang hamba harus menempuh sebab. Dia sebagai seorang yang lapar harus makan untuk bisa mendapatkan rasa kenyang. Kalau dia orang haus harus minum agar bisa mendapatkan hilang dari dahaganya tersebut. Dia bisa nyaman dengan apa yang dia lakukan setelah minum. Jangan tafriid, jangan idha'ah, jangan dia lalai. Fayakunu tawakkuluhu ajzan. Kalau dia lalai, hanya menyandarkan kepada takdir, hakikatnya tawakkalnya itu adalah sebuah kelemahan. Wa ajzuhu tawakkulan. Dan kelemahannya itu dia anggap sebagai tawakkal. Ini sebuah kekeliruan. Gak mau beramal, gak mau melakukan sebab, gak mau menempuh sesuatu, akan tetapi tujuannya ingin tercapai. Enggak mau talabul ilmi, akan tetapi ingin disebut sebagai seorang alim. Ini keliru. Kalau ingin berilmu, ya harus menjalani dulu prosesnya. Demikian keadaannya. Balil fikhi kullal fikhi alladhi yaruddul qadara bil qadar wa yadfa'ul qadara bil qadar wa yu'aridul qadara bil qadar. Dan bal al faqih, kefakihan seseorang itu yang nampak, yang terlihat, ketika dia bisa menolak takdir yang satu dengan takdir yang lainnya, dia cegah takdir yang satu dengan takdir yang lainnya, dia lawan takdir yang satu dengan takdir yang lainnya. Ini yang telah dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ketika beliau tidak jadi masuk kepada atau ke daerah negeri Syam yang ketika itu penuh dengan wabah penyakit at-ta'un, dikenal dengan ta'un amwas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda tidak ingin masuk ke negeri Syam tersebut karena beliau khawatir bahkan tertular penyakit tersebut yang dikenal dengan wabah at-ta'un, wabah at-ta'un. Dan beliau pun telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian mendapati satu negeri memiliki wabah, maka yang di luar jangan masuk ke dalam, yang di dalam jangan keluar. Karantina model Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda ingin masuk ke negeri Syam, beliau mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang akhirnya beliau tidak jadi masuk. Sempat sedikit di bahasa kita sekarang mungkin dijelek-jelekkan oleh sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum. Kenapa wahai Umar kamu enggak masuk ke negeri Syam? Apakah kamu takut untuk melewati takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar bin Al-Khattab, seorang yang faqih, bahkan disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, al-faqih kullul faqih, kesempurnaan fikih seseorang. Umar bin Khattab pun mengatakan kepada orang tersebut bahwa aku tidak lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, aku tidak takut dengan takdir Allah, kalau aku terkena penyakit ya aku akan terkena penyakit. Kira-kira demikian makna dari ucapan Umar bin Khattab. Apa lanjutan dari ucapan beliau? Afirru minal qadari ilal qadaril akhar. Aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Ini baru seorang yang faqih radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak serta-merta, ayo kita harus tawakal, masuk ke negeri Syam, masuk semua. Akhirnya terkena wabah semua nantinya. Berarti dia belum faqih, belum sampai ke tahapan al-faqih. Karena al-faqih kullal faqih alladhi yaruddul qadar bil qadar wa yadfa'ul qadar bil qadar wa yu'aridul qadar bil qadar. Ini baru namanya seorang faqih. Wa ala ra'sihim Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bukan takut akan penyakit, bukan takut akan wabah, bukan takut akan tertular. Tapi apa? Beliau lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Ini sosok Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka ini kita bisa jadikan sebagai sebuah bahan renungan. Akhwati fillah yura'akunallah ayatuhan nisa. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang faqih, seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya tadi, apabila kita lapar, jangan sampai ada syubhat kaum sufiah, jangan makan, nanti kalau memang takdirnya kamu kenyang, kamu akan kenyang sendiri. Wah, ini bahlul. Kalau bahasanya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, jahlan min. Dia termasuk orang yang jahil. Kalau kita ingin mendapatkan satu takdir, apa itu takdir? Kenyang. Maka ayo, kita lakukan takdir yang ada, yaitu apa? Makan. Kalau kita haus, ingin mendapatkan hilangnya rasa dahaga kita, ya harus kita lakukan takdir yang lain. Apa itu? Minum. Jangan diserahkan. Kalau kita ingin terhindar dari satu penyakit, jangan bahasakan tawakal, tawakal, tawakal, ayo keluar, ayo ini, ayo berkumpul, ayo. Ya, ini bukan tawakal namanya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Ini hakikatnya kelemahan yang ada pada dirinya, tapi ingin dia bawa sebagai nama tawakal. Kalau dia benar-benar faqih, dia akan benar-benar menjadi seorang yang lari dari satu takdir untuk menafikan takdir yang lainnya. Dia akan melakukan satu takdir untuk tidak mendapatkan takdir yang lainnya. Contoh mudahnya, ketika Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke dalam negeri Syam, bukan karena lari, karena takut, karena khawatir, tapi karena menuju takdir yang lain. Kalau dia ingin mendapatkan rezeki, maka dia harus keluar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Takdir yang satu, dia lawan dengan takdir yang lain. Tidak bermalas-malasan, tidak pasrah karena lapar, dan yang semisalnya. Akhwati fillah yura'akunallah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, balla yumkinul insana ya'ishu illa bidzalik. Bahkan manusia tidak mungkin untuk bisa hidup kecuali dengan hal tersebut. Harus dia sadari bahwa takdir bisa dia tempuh. Takdir bisa dia gapai. Apa yang dia inginkan sesuai dengan sebab yang dia lakukan. Fa innal ju'a wal atasha wal barada wa anwa'al makhawifi wal mahadhir hiya minal qadar. Karena rasa lapar, rasa haus, kedinginan, dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang menakutkan kehidupan manusia, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, seluruh manusia, mereka adalah orang-orang yang menghapuskan, mereka adalah orang-orang yang mencegah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan takdir-takdir tersebut dengan takdir yang lainnya. Kelaparan takdir, na'am. Kehausan takdir, na'am. Kedinginan takdir, na'am. Terkena penyakit corona takdir, na'am. Tapi seluruh hamba Allah Jalla wa'ala dijelaskan oleh beliau, sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Bagaimana ketika dia menjadi seorang yang faqih, dia harus lawan takdir kelaparannya dengan takdir yang lain. Apa itu? Berusaha. Dia harus lawan takdir kehausannya dengan takdir yang lain. Apa itu? Minum. Dia harus lawan takdir kedinginannya dengan apa itu? Takdir yang dinamakan memakai selimut, pakaian tebal, dan yang semisalnya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, daf'ul qadari bil qadar. Kita mencegah tak satu takdir dengan melakukan takdir yang lainnya, yaitu sebab, musabab yang kita tempuh. Wa hakadza man waffaqahu Allahu wa alhamahu rusydahu, begitu pula orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan juga mendapatkan ilham, ajakan atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala, yadfa'u qadar al-uqubah al-ukhrawiyah biqadari taubah wal iman. Mereka adalah orang-orang yang cegah takdir diazabnya orang-orang yang berdosa, dihukumnya orang-orang yang berdosa di akhirat kelak. Mereka cegah dengan apa takdir tersebut? Dengan at-taubah wal iman, dengan takdir berupa taubat dan beriman, wal a'malis salihah, dan banyak-banyak beramal soleh. Itu juga takdir. Jadi jangan berharap hanya berpasrah diri dengan takdir, oh nanti saya juga kalau ahlun nar ya saya pun ahlun nar. Ya jangan seperti itu. Kalau memang takdirmu sebagai ahlun nar, ayo rubah dengan takdir yang lain. Apa? Bertaubatlah, berimanlah, beramal solehlah. Fahadha wizanul qadril mukhawif minat dunya wa ma yudadduhu sawa'un. Maka ketika kita menghadapi takdir tersebut yang kita takutkan di dunia, demikian. Kalau kita takut terjadi, maka lakukanlah hal yang serupa dari takdir yang lain. Takdir lawannya itu sebab. Kalau kita takut kelaparan, ya kita makan. Kalau kita takut miskin, ya kita bekerja. Dan yang seterusnya dari takdir-takdir ataukah sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari, pada sore hari ini. Ayatuhan Nisa ayarakunallah. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلنا يا رأكن الله. السلام عليكم ورحمة الله.